Pada skenario pertama ini, kita akan membangun suatu konstruksi ancaman yang berbasis kepada ancaman internal. Dalam skenario ini, kita akan berperan sebagai seorang arsiparis yang sedang berada dalam suatu pergolakan batin. Pergolakan batin yang dialami oleh si arsiparis terjadi karena adanya aktivitas organisasi yang bertentangan dengan nilai yang dianutnya. Mungkin pertentangan ini berhubungan dengan pandangan hidup, kebijakan, atau pandangan politik si arsiparis. Si arsiparis menilai aktivitas yang dilakukan oleh organisasi telah merugikan banyak orang. Bahkan mungkin aktivitas organisasi tersebut bertentangan dengan norma dasar dari organisasi tersebut. Pergumulan batin yang dialaminya mendorong si arsiparis melakukan suatu perlawanan. Pada hari pertama, dengan memanfaatkan jaringan Tor, si arsiparis mengirimkan arsip-arsip organisasi yang menurutnya bertentangan dengan kepentingan publik. Arsip tersebut disebarkan kepada para jurnalis dan disebarkan kepada WikiLeaks. Tentu saja, arsip yang disebar tersebut akan menarik perhatian media dan para aktivis. Pada hari kedua, media dan para aktivis mulai mempelajari arsip tersebut dan mulai menjadi diskusi publik. Pada hari ketiga, mungkin akan muncul pergolakan di sosial media. Beberapa aktivis mulai menyebarluaskan informasi melalui sosial media. Sedangkan pada hari keempat, headline utama media akan memberitakan banyaknya elemen masyarakat yang menyuarakan penolakan terhadap aktivitas organisasi. Penolakan ini bisa melalui demonstrasi ataupun penolakan dengan menghimpun kekuatan di dalam sosial media. Pada tahapan eskalasi selanjutnya, isu tersebut bisa saja berubah menjadi aktivitas demonstrasi yang besar. Jika terjadi dalam level negara, ada kemungkinan hilangnya kepercayaan publik. Berdasarkan pengamatan Manuel Castell, hal ini pernah terjadi di Mesir, di mana riuh yang terjadi pada sosial media berdampak pada penggulingan suatu rezim. Salah satu pola internal leaker yang berhasil adalah gerakan pembocoran dokumen yang dilakukan oleh Edward Snowden.